Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Matan berikutnya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, thumma yatashahhadu at-tashahhud al-akhir, kemudian bertashahhud tashahhud akhir, wa huwa al-madhkur, yaitu tashahhud yang telah disebutkan dan telah lewat pada tashahhud awal. Sama wa yazidu ala ma taqaddam, dan menambahkan atas apa yang telah lewat dari tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, selawatlah atas Muhammad dan atas seluruh pengikutnya. Wa ala ali Muhammad, yakni atas seluruh pengikutnya. Seluruh pengikut di sini, kalimat seluruh pengikut dalam hal ini meliputi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti Nabi, dan seluruh sahabat serta pengikut setelahnya. Seluruh pengikutnya masuk, meliputi itu semua, kerabat, sahabat, dan yang datang setelahnya yang mengikuti Nabi dengan baik. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersolawat atas Ibrahim bersama seluruh pengikutnya. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta berkahilah Muhammad dan seluruh pengikutnya. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim bersama seluruh pengikutnya. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Ini sifat salawat yang dipilih Sa'di rahimahullah setelah tasyahud. Menambah setelah tasyahud salawat ini, sifat salat yang dipilih, kemudian berdoa setelahnya, a'udzu billahi min adzabi jahannam, aku berlindung kepada Allah dari adab siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dari adab siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal yang buta sebelah, yang buta satu. Wa yad'u Allah bima ahabba, dan selanjutnya setelah doa ini berdoa kepada Allah, bima ahabba, dengan doa apa saja yang dia sukai untuk dia baca. Baik, ini matan yang akan kita pelajari, meliputi tasyahud, salawat, doa ya, sebelum salam. Ini adalah tasyahud akhir. Baik, pertama kita bahas hukum tasyahud akhir dan sifatnya. hukum tasyahud akhir dan sifat tasyahud akhir. Menurut Ahmad, yaitu mazhab Hambali, menurut Ahmad yang menjadi mazhab Hambali, dan Asy-Syafi'i menurut mazhab yang menjadi mazhab Syafi'i. Jadi ini pendapat Ahmad dan Asy-Syafi'i yang menjadi mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Hukum tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir adalah rukun. Jadi dua yang dibahas ya. Tasyahudnya dan duduknya. Duduk untuk tasyahud. Tasyahud yang dimaksud tasyahud itu tahiyatulillah. Nah, seperti tasyahud. Seperti tasyahud awal. Itu tasyahud. Wasilah untuk tasyahud, wasilahnya adalah duduk. Ya, jadi dua. Tasyahud dan duduk untuk tasyahud. Duduk tasyahud. Nah, hukum tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir menurut kedua imam tersebut, dan itu menjadi madhab ya, pengikutnya Hambali dan mazhab Syafi'i, tasyahud akhir rukun yang menentukan sahnya sholat. Rukun yang menentukan sahnya sholat ya, ini yang dipilih oleh An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, dari kalangan fuqaha Hanabilah, Ibnu Qudamah, Sa'di dan Al-Uthaymin. Pendapat ini berdalil dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ibnu Mas'ud. Dan hadis itu telah lewat pada pembahasan tasyahud awal. Hadis Ibnu Mas'ud mengatakan adalah mulanya kami dalam salat di belakang Rasul alaihi salatu wassalam membaca assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, salam buat Allah, salam buat fulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami suatu hari, innallahu wassalam, sesungguhnya Allah dialah assalam. Yani di antara asma Allah dari al-asmaul husna adalah nama assalam. Di antara nama-nama Allah yang terbaik adalah assalam. Fa idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul. Kemudian maka apabila salah satu dari kalian duduk dalam sholat, maksudnya duduk tasyahud, falyaqul, maka hendaknya membaca, perintah membaca at-tahiyatu lillahi was-salawat wa thayyibat, dan seterusnya sifat salawat Ibnu Mas'ud. Ya, sampai akhir tasyahud, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kata Nabi, thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Kemudian memilih dari masalah ya, yang dia inginkan untuk dia minta kepada Allah. Yakni berdoa apa saja yang dia inginkan setelah tasyahud. Ya. Jadi pada hadis ini, setelah tasyahud perintah untuk memilih doa apa saja yang diinginkan. Tidak ada perintah solawat pada hadis ini, dan ini penting. Nanti akan dipetik ya hukum dari hadis ini. Baik, yang kita inginkan sekarang adalah perintah membaca tasyahud. Dan ini jelas tasyahud akhir, karena ada perintah berdoa setelahnya. Nah, mereka mengatakan sesuai kaidah usul fiqh, pada asalnya perintah Nabi alaihi salatu wassalam bersifat wajib. Pada asalnya demikian. Sampai datang dalil yang bisa menggesernya ke makna mustahab, dan di sini tidak ada dalil yang bisa menggesernya ke makna mustahab, sehingga kita berjalan di atas kaidah ini pada asalnya menunjukkan wajib. Baik, maka ini menunjukkan wajib, sehingga sholat tidak sah tanpa tasyahud akhir. Bahkan telah datang riwayat lain Dari hadis ini juga yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, ini juga sudah disebutkan pada pembahasan tasawuf awal. Ya, saya lihat kembali pembahasan yang lewat. Riwayat lain dari hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dengan tambahan lafaz. Kunna naqulu fi sholati qabla an yufrada at-tashahhud. Tambahan lafaznya apa? Qabla an yufrada at-tashahhud. Adalah mulanya kami mengatakan pada sholat, dalam sholat kami, sebelum difardukannya tasyahud. Sebelum difardukannya tasyahud. Mereka berpegang dengan kata difardukannya tasyahud. Mereka mengartikan fardu, difardukan di sini artinya diwajibkan sebagai rukun yang menentukan sahnya sholat. Jadi fardu mereka tafsirkan, fardu ditafsirkan semakna dengan rukun. Jadi bukan hanya sebatas wajib, tapi lebih dari itu, rukun yang menentukan sahnya sholat. Ini kesimpulan dalil dan sisi pendalilan dua madhab ini. Ya, wallahu a'lam. Ya, menurut kami dua dalil ini memiliki kelemahan. Dua pendalilan ini memiliki kelemahan. Akan kami tunjukkan hal itu. Adapun perintah Nabi, ya, coba kita lihat perintah Nabi alaihissalam untuk bertasyahud hanya menunjukkan wajib. Sebagaimana telah kita dengar kaidahnya tadi, perintah menunjukkan wajib, itu benar. Tetapi tidak sampai menunjukkan rukun untuk menambah, ya, hukum lebih dari wajib, yaitu sebagai rukun yang menentukan sahnya sholat, butuh dalil. Dan dalil itu hanya sebatas perintah, berarti wajib. Adapun untuk mengatakan rukun, butuh dalil tambahan. Adapun istilah fardu, tidak bermakna rukun. Istilah fardu itu semakna dengan wajib. Ini yang benar. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan makna antara fardu dengan wajib, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Muqaddimah Talkhis Sifat Salat Nabi, halaman 4. Ya. Bersama dengan ini tadi, yakni adanya sisi-sisi kelemahan pada dalil-dalil itu, pendalilan-pendalilan itu, ada dalil yang menunjukkan hukumnya wajib dan bukan rukun. Ada dalil yang menunjukkan hukumnya wajib dan bukan rukun. Dalil itu adalah hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Kata Fadalah, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a, mendengar, rajulan, seorang pria, yad'u fi salati, pria itu berdoa dalam salatnya, lam yumajjidillah ta'ala, dia tidak mengagungkan Allah sebelum berdoa, langsung saja berdoa. Simple, ya, langsung berdoa, lam yumajjidillah ta'ala, dia tidak mengagungkan Allah terlebih dahulu, walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bersalawat atas nabi terlebih dahulu, langsung doa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang yang dilakukan orang itu, Ajila hada, orang ini terburu-buru, orang ini tergesa-gesa. Thumma da'ahu, kemudian Nabi memanggil orang itu. Orang itu dipanggil, tentunya setelah sholat, ya. Setelah sholat dipanggil. Faqala lahu wa li ghairihi. faqala lahu li ghairi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda kepada orang itu dan kepada orang lain yang hadir, mengajari, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat, falyabda bitamjidi rabbih jalla wa az, falyabda, maka hendaknya dia memulai, bitamjidi rabbih jalla wa az, dengan mengagungkan Rabb-nya yang maha tinggi lagi maha perkasa, wasana'i alaih, dan menyanjungnya. Ini tasyahud maksudnya, ya, maka hendaknya memulai dengan apa? Mengagungkan Rabb-nya dan menyanjungnya. Ini tasyahud. Thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Thumma, kemudian setelah solawat, yad'u, silakan berdoa. Ba'du, setelahnya, setelah tasyahud, memuji Allah, menyanjungnya, solawat, kemudian berdoa setelah itu. Bima syaa, dengan doa apa saja yang dia mau, terserah. Nah, jelas tepat sekali tafsir hadis ini adalah tasyahud akhir. Meskipun lafadznya tidak jelas-jelas menyebutkan tasyahud, karena Nabi, ya, sabdanya, bahasanya mengatakan idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat. Tetapi dari konteks hadis tampak jelas bahwa ini tasyahud akhir, karena hendaknya memulai dengan memuji Rabb-nya dan menyanjungnya, kemudian bersolawat, kemudian berdoa. Ini tasyahud akhir, tasyahud, selawat, doa. Nah, jadi perhatikan sisi pendalilannya. Nah, sebelum itu, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dalam sunan mereka bertiga, sunan Abu Dawud, sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim setelah meriwayatkan hadis dalam Mustadrak menilai hadis ini sahih, menyatakan hadis ini sahih. Penilaian itu disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ya, Adz-Dzahabi punya ta'liq tatabbu'at, menelusuri fonis-fonis Al-Hakim terhadap hadis-hadisnya dalam Al-Mustadrak. Ada yang disetujui, ada yang diingkari. Ya, bisa di sini. Di sini Adz-Dzahabi menyetujui, ya, hukum ini, bahwa ini sahih. Naam. Dan dua ahli hadis di abad kita, guru dan murid, yaitu Al-Albani dalam sifat salat Nabi mensahihkan hadis ini, juga Syekhuna Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i, mensahihkannya dalam As-Sahih Al-Musnad. Dalam As-Sahih Al-Musnad. Jadi hadis ini sahih insyaallah. Sekarang sisi pendalilannya. Pada hadis ini, berarti kan, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tasyahud. Iya. Karena Nabi mengatakan apa? Falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa az wa tsana'i alaihi, hendaknya memulai. Lamul amr, falyabda, itu lamul amr, ya. Makanya dijazm fi'il mudhari'nya. Falyabda disukun huruf terakhirnya majzum. Lamnya lamul amr. Lam, fal, fal, lamnya itu setelah fa, itu lamul amr, lam yang berfungsi untuk perintah. Maka mulailah, hendaknya mulai, mulailah, itu perintah. Nah, berdasarkan kaidah yang telah lewat, perintah Nabi menunjukkan apa? Pada saat menunjukkan wajib. karena tidak ada dalil yang menggesernya keluar dari makna itu. Baik. Tetapi di sini Nabi tidak memerintahkan kepada orang itu untuk mengulangi sholat. Iya kan? Hadisnya berakhir ya dengan tsumma yad'u ba'du bima sya. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang dia inginkan. Sampai di situ. Tidak ada berita pada hadis itu kemudian Nabi menyuruh dia mengulangi sholatnya. Apa artinya? Hati-hati. Nabi tidak merintahkan dia mengulangi sholatnya. Apa artinya? Berarti sholatnya dianggap sah. Seandainya itu rukun, disuruh ulangi. Kecuali kalau waktunya sudah keluar, maka ma'dzur bil jahl, dimaafkan karena kejahilannya. Jika waktu sudah keluar, sudah lewat, maka yang lewat ya dimaafkan. Namun jika waktu masih tersisa dan yang ditinggalkan adalah rukun sholat tidak sah, wajib diulangi. Di sini tidak ada kejelasan apakah waktu masih ada atau sudah habis. Yang jelas di sini Nabi tidak merintahkan dia mengulangi. Berarti bukan rukun, tampaknya begitu. Nah, karena rukun itu tidak dimaafkan meskipun tidak tahu hukum, jahil, lupa, harus diulangi jika memang waktu masih ada. Adapun wajib, jika lupa atau tidak tahu hukum, dimaafkan. Dimaafkan. Yang tidak sah jika sengaja tahu hukum kemudian sengaja meninggalkan perkara wajib, nah itu tidak sah. Jadi ketika Nabi tidak memerintahkan dia mengulangi, ini menunjukkan bukan rukun karena sholatnya dianggap sah. Jelas? Juga yang menguatkan ini, tasyahud tidak diperintahkan pada hadis pria yang keliru sholatnya, yang dikenal dengan al-musyi' fi sholati. Ya. Yang sholat sampai 3 kali itu disuruh mengulangi oleh Nabi karena waktu masih ada, sholat yang hadir saat itu disuruh ulangi sampai 3 kali sampai dia menyerah. Kemudian Nabi mengajari dia cara sholat yang benar. Di situ pada hadis itu tidak ada perintah tasyahud akhir. Berarti bukan rukun. Tetapi hadis tersebut pria yang keliru sholatnya itu tidak bisa menafikan wajibnya. Memang hadis itu bisa dijadikan dalil untuk menafikan rukun karena Nabi tidak mengajari dia tasyahud akhir. Karena dia tidak tahu sholat yang benar. Ternyata tidak diajari tasyahud akhir. Ya. Berarti hadis itu menafikan, menepis rukun. Berarti bukan rukun. Tetapi tidak bisa menafikan bahwa itu wajib. Meskipun tidak diajarkan, tidak diperintahkan pada hadis tersebut, pada pria yang tidak tahu tata cara sholat yang benar itu, tetapi telah datang perintah untuk tasyahud, yang berarti perintah-perintah itu menunjukkan wajib. Pada hadis Ibnu Mas'ud yang telah lewat, perintah tasyahud akhir. Pada hadis Fadhalah bin Ubaid tadi, ya, kita dengar juga perintah tasyahud berarti wajib. Adapun rukun memang sulit. Ya, untuk mengatakan rukun sulit sebagaimana telah kita dengar. Baik. Berdasarkan ini berarti wajib. Adapun duduk untuk tasyahud merupakan wasilah untuk perasaan tasyahud, sehingga terkandung pula makna perintah mengerjakannya. Ini perintah untuk duduk. Nah, jadi perintah untuk membaca tasyahud bertasyahud mengandung pula makna perintah duduk, karena duduk untuk baca tasyahud adalah wasilahnya. Dengan demikian, kesimpulan kita, wallahu a'lam, pendapat yang terbaik, pendapat yang mengatakan tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir hukumnya hanya wajib, tidak sampai pada tingkatan rukun. Ya. Ini salah satu riwayat dari Ahmad, riwayat lain dari Ahmad. Riwayat lain dari Ahmad. Sebagaimana dinukil riwayat itu dalam Al-Insaf, dalam kitab Al-Insaf. Al-Albani rahimahullah memilih pendapat ini. Pendapat ini yang dipilih Al-Albani dalam ditegaskan oleh beliau dalam kitab Talkhis Sifat As-Shalah dengan mengatakan kemudian duduk untuk tasyahud akhir dan keduanya wajib, kata beliau. Tuma yajlisu litasyahudil akhir wa kilahuma wajib. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir dan keduanya wajib. Keduanya wajib maksudnya apa keduanya? Keduanya maksudnya tasyahudnya, baca tasyahud dan duduknya. Baca tasyahud dan duduk untuk baca tasyahud. Jadi pelaksanaan tasyahud itu dengan cara duduk. Jadi tasyahud dan duduk, tasyahud keduanya wajib. Nah, jadi Al-Albani rahimahullah merujukkan pendapat yang mengatakan wajib yang merupakan salah satu riwayat dari Ahmad, itu yang kita pilih, wallahu a'lam. Adapun sifat tasyahud akhir sama, sama dengan sifat tasyahud awal yang sudah kita pelajari, ya, pada pembahasan tasyahud awal yang kita pelajari waktu itu apa? Ada beberapa pilihan, ya, dan yang rajih adalah disunnahkan mengamalkan, ya, seluruh sifat yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian, meskipun masing-masing imam madhab mereka memiliki pilihannya masing-masing yang dianggap afdol menurut pandangan mereka. Ya, Imam Ahmad madhab Hambali memilih sifat tasyahud siapa? Rojah sedikit sebelum azan. Imam Ahmad itu madhab Hambali memilih mengunggulkan sifat tasyahud Ibni Mas'ud. Al-Imam Syafi'i madhab Syafi'i mengunggulkan sifat tasyahud riwayat Ibnu Abbas. Kemudian Al-Imam Malik yang mengunggulkan sifat tasyahud yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, diajarkan oleh Umar di atas mimbar di hadapan seluruh sahabat. Nah, kita ya terkadang mengamalkan sifat tasyahud Ibnu Mas'ud, terkadang mengamalkan sifat tasyahud siapa? Ibnu Abbas, terkadang sifat tasyahud Umar. Nah, sifat tasyahud Ibn Mas'ud, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat dan seterusnya. Sifat tasyahud Ibn Abbas, at-tahiyyatu apa setelahnya? At-tahiyyatu al-mubarakat, ada tambahan al-mubarakat. Nah, at-tahiyyatu al-mubarakat was-salawatu wat-thayyibat lillahi-nya di ujung. Nah, kemudian tasyahud Umar, tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah, az-zakiyatu sama dengan mubarakat, tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-thayyibatu lillah, lillahnya berulang-ulang, tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-thayyibatu lillah. Nah, kemudian sifat tasyahudnya Ibn Abbas ada dua riwayat untuk syahadatnya, ya, tahiyyatu mubarakatus salawatu at-thayyibatu lillah sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua sama yang lainnya, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Jika menguasai, menghafal dengan baik sifat-sifat itu, ya, maka disunnahkan membacanya secara bergantian. Jika kesulitan menghafalkannya, maka pilih salah satunya. Yang mana saja yang dipilih sah. Nah, meskipun dari segi riwayat tasyahud Ibnu Mas'ud paling paling kuat riwayatnya, muttafaq alaih. Nah, ya, berikutnya salawat. Setelah tasyahud, salawat. Hukum salawat hukum salawat dan sifatnya. Nah, kita baca dulu hukumnya. Yang masyhur pada mazhab Hambali, salawat pada duduk tasyahud akhir adalah rukun salat. Ini yang masyhur pada mazhab Hambali, dijadikan rukun oleh mereka. Seperti halnya tasyahudnya. Tasyahud dan salawatnya dijadikan rukun. Mereka berdalil dengan perintah Nabi SAW pada hadis Ka'ab bin Ujrah. Pada hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Hadis muttafaq alaih. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Qad alimna kaifa nusallimu alaik. Sungguh kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, yaitu pada tahiyat ya. Assalamualaikum ya Nabi. Fa kaifa nusalli alaik. Maka bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Nah, jadi menanyakan bagaimana cara berselawat. Qal Nabi alaihi salatu wassalam bersabda menjawab, faqulu. Ya, perhatikan Nabi berkata faqulu lil amr, kata perintah. Faqulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya. Sifat salawat ya Ka'ab bin Ujrah secara khusus akan kita bahas nanti. Salah satu ayat itu adalah yang telah kita baca di matan. Disebutkan di matan itu adalah sifat salawat riwayat Ka'ab bin Ujrah ini. Nanti kita akan bahas tuntas ya riwayat itu. Nah, yang kita inginkan sekarang adalah Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu. Kemudian Nabi memerintahkan faqulu, ya, katakan oleh kalian. Nah, mereka mengatakan, ini mayoritas bahwa Hanabila, yang wahana bila memilih ini pendapat ini bahwa rukun, mengatakan Nabi memerintahkan, mengatakan faqulu, ya faqulu tadi apa, fi'il amr, kata perintah, katakanlah. Nah, perintah dari Nabi kaidahnya sudah berulang-ulang menunjukkan wajib, berarti sholat tidak sah jika tidak bersalawat. Nah, pendalilan ini lemah, sama dengan pembahasan yang pertama tasyahud akhir. Ya. Nah, sekarang apa sisi kelemahannya? Sisi kelemahan pendalilan ini, ya. Pertama, untuk memaknai perintah Nabi di sini bersifat wajib, ini saja sulit. Kenapa? Karena, nah perhatikan ya. Karena perintah Nabi di sini ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinannya bersifat wajib, karena Nabi memerintahkan berarti bersifat wajib perintah itu. Ada kemungkinan perintah ini bersifat bimbingan mengenai cara bersalawat. Istilahnya irsyadi. Ya. Bersifat apa? Irsyadi. Amrun irsyadi, bukan amru wujub, perintah yang menunjukkan wajib, mewajibkan, tapi amrun irsyadi, perintah yang sifatnya bimbingan. Membimbing sahabat cara bersalawat begini, ucapkan begini, caranya begini. Jadi ucapkan, katakan begini maksudnya bimbingan cara bersalawat demikian. Bukan mewajibkan bersalawat. Jika demikian, ada dua kemungkinan tadi, sulit untuk sampai kita berani mengatakan ini rukun dengan adanya dua kemungkinan tersebut. Bahkan yang lebih tampak dari dua kemungkinan itu pada hadis, jika dipahami dengan baik, diamati dengan baik, yang lebih tampak adalah kemungkinan bersifat irsyadi, bersifat bimbingan cara berselawat. Kenapa? Karena didasari, diawali oleh pertanyaan sahabat mengenai cara berselawat. Diawali dengan pertanyaan kan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaika, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam yaitu tahiyat. Fa kaifa nusalli 'alaika, maka bagaimana caranya kan, minta bimbingan kan, bagaimana cara kami berselawat. Maka Nabi pun membimbing, katakan caranya Allahumma salli. Nah, jadi perintah itu sifatnya bimbingan, bukan mewajibkan. Ini yang tampak. Dan ini semakin jelas ya dengan hadis Fadalah bin Ubaid yang telah lewat. Hadis Fadalah tadi, pria yang berdoa pada tasyahudnya tanpa tasyahud, tanpa sholat, langsung doa. Setelah sholat, Nabi panggil dia dan kemudian mengajari dia dan yang hadir ya, jika salah seorang dari kalian sholat duduk tasyahud, yakni pada duduk tasyahudnya, hendaknya dia mulai dengan apa? Tasyahud dulu, kemudian sholawat, kemudian doa. Nabi tidak menyuruh dia mengulangi sholatnya, padahal orang itu langsung doa kan, dia langsung doa, tidak tasyahud, tidak sholawat. Nabi tidak menyuruh dia mengulangi sholatnya. Seandainya sholawat rukun, dia disuruh mengulangi sholat. Baik, jadi sulit ya, terlalu sulit untuk dianggap rukun. Baik, riwayat kedua dari Ahmad dan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib. Mengatakan apa? Wajib. Tidak sampai mengatakan rukun, tetapi wajib. Pendapat ini berdalil dengan perintah Nabi Alaihissalam untuk bersalawat pada hadis Ka'ab bin Ujrah tadi. Ya. Dan ini kalian sudah tahu, pendalian ini lemah. Karena yang tampak sebagaimana dijelaskan tadi, perintah Nabi di situ bukan perintah wajib. Bukan perintah wajib. Tetapi apa? Perintah yang sifatnya bimbingan cara bersalawat. Sehingga ini sulit dijadikan dalil untuk mewajibkan. Ya. Jelas? Berarti jika perintah itu sifatnya hanya bimbingan cara bersolawat, berarti hanya menunjukkan mustahab. Oleh karena itu, Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti' ya, setelah menukil pendapat mengatakan rukun, mengatakan wajib, di akhir boleh mengatakan, jika memang tidak ada dalil lain selain ini yang mereka jadikan dalil untuk mengatakan rukun atau mengatakan wajib, maka yang rajih mustahab. Jadi ya, tampak jelas dari hadis Ka'ab bin Ujrah itu sifatnya hanya bimbingan cara bersolawat, berarti hanya menunjukkan mustahab. Nah, lebih dari itu, datang dari lain yang menguatkan bahwa solawat di tasyahud akhir, solawat di tasyahud akhir hanya mustahab, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Anda sudah ingatkan tadi hadis Ibnu Mas'ud muttafaq alaih, diperhatikan dengan baik. Nabi mengatakan, idza qa'ada ahadukum fis shalah falyaqul, jika salah seorang dari kalian duduk tasyahud dalam salatnya, falyaqul, hendaknya baca tahiyatul lillahi wassalatu thayyibah dan seterusnya sampai akhir tasyahud ya, wasyhadu anna muhammadan abdur rasul. Kemudian apa kata Nabi? Tsumma yad'u bima, tsumma yad'u bima syaa min al-mas'alah ma syaa. Ya. Tersemak dan kita ada beberapa riwayat hadis itu. Ya. Kemudian berdoa. Ya, apa yang dia inginkan, dia sukai dari masalah yang dia ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perintah salawat di situ? Hadis Mas'ud. Nah. Nabi mengatakan, jika duduk, kalian duduk dalam salat baca tahiyatulillah, ini tasyahud. Setelah selesai, di akhirnya wasyhadu anna muhammadan abdur rasul, kemudian mintalah kepada Allah masalah yang dia inginkan. Ada perintah salawat? Hah? Tidak ada. Tertasyahud langsung baca doa. Berarti salawat tidak wajib. Nah, berarti salawat tidak wajib. Artinya dipadukan antara hadis Ka'ab bin Ujrah yang itu sifatnya bimbingan cara bersalawat, diperintahkan bersalawat dengan cara itu bimbingan, menunjukkan mustahab. Dan ketika tidak diperintahkan bersalawat pada hadis Ibn Mas'ud, ya, tetapi pada hadis Fadalah bin Ubaid diperintahkan bersalawat. Nah, orang yang terburu-buru itu yang langsung berdoa, diajari tasawuf dulu dan salawat, kemudian doa. Hadis Fadalah. Ada perintah di situ, perintah istihbab. Karena berarti Ibn Mas'ud tidak diperintahkan, yang berarti tidak wajib. Oleh karena itu, wallahu alam, yang terbaik dalam masalah salawat, ya, pada sholat, pada tasawuf akhir, salawat hukumnya hanya sunnah. Ini riwayat ketiga dari Ahmad. Dari Ahmad menunjukkan sulitnya pendapat permasalahan ini. Sampai ada tiga riwayat dari Ahmad. Pernah mengatakan, ada riwayat mengatakan rukun, ada riwayat mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah, mustahab. Ini riwayat ketiga dari Ahmad. Ini pendapatnya Malik, pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama bersama Abu Hanifah, Malik, dan riwayat ketiga dari Ahmad mengatakan sunnah, mustahab. Ini yang dipilih oleh Ibnul Mundhir, satu-satunya fuqaha Syafi'iyah. Satu-satunya fuqaha Syafi'iyah. Karena Al-Imam Syafi'i diikuti oleh seluruh sahabatnya, fuqaha Syafi'iyah mengatakan wajib. Satu-satunya fuqaha Syafi'iyah yang menyelisih itu Ibnul Mundhir. Menyelisih sahabatnya. Dia satu-satunya fuqaha Syafi'iyah yang mengatakan mustahab. Ya, dan juga yang merujukkan bahwa mustahab As-Syaukani dalam Nail Al-Autar dan As-Sa'di. As-Sa'di berpendapat mustahab. Nanti kita akan dapati setelah kita selesai dari sifat salat ini, As-Sa'di akan menyimpulkan nanti pada mata-mata berikutnya apa saja yang termasuk rukun, apa saja yang termasuk wajib, apa saja yang termasuk mustahab. Beliau menggolongkan salawat yang masuk dalam tasawuf akhir termasuk dalam kategori mustahab. Nah, dan murid As-Sa'di yaitu Ibn Uthaymin, sudah nanukil dari As-Syarh al-Mumtid dari Ibn Uthaymin mengatakan jika ya al-ashab yani mereka sahabatnya beliau yang di fuqaha Hanabilah tidak punya dalil selain hadits Ka'ab bin Ujrah ini, maka berarti jelas yang rajih mustahab. Nah, ini yang rajih mustahab. Ya, sudah kami jelaskan, tunjukkan sisi kekuatan pendapat ini. Jadi tasyahud akhir wajib, bukan rukun, salawatnya mustahab. Baik, wallahu a'lam. Adapun sifat salawat kita undur sampai pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.